Nacha che gadal la basa. Nacha kasaka sampar lila. Atete wele rumasa. Inga charita bahala. Mansa kergaji rumasa. Untung rasa jangka bisa. Orang canggara kaira. Leka rasa di Bandung loba baraya. Ayah isu kerbatu berbeja. Ayah burang tersilet teyangan. Ayah beting moh binuku baja. Ayah di Bandung semangat Asia Afrika. Asia Afrika. Yeah.